Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Kita membaca berikutnya di antara bukti-bukti tauhid atau barahin tauhid yang menunjukkan tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dituju dengan segala bentuk peribadatan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan berbagai perkara dari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, termasuk di antaranya berbagai nikmat, baik yang sifatnya nikmat duniawiyah maupun yang lebih besar daripada itu nikmat diniyah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Berikutnya kata beliau, wa min barahinit tauhid, dan di antara bukti-bukti tauhid, ma yasifullahu bihi al-awthan, adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengannya kepada al-awthan, yakni berhala-berhala, yang segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sesuatu yang sudah dibentuk ataupun dalam rupa aslinya. Ini maksud dalam makna al-awsan, baik itu berupa kuburan ataupun yang selainnya. Wa man 'ubida min dunihi, dan siapapun yang diibadahi yang selain Allah Subhanahu wa taala, minan naqsil 'azim, dari adanya kekurangan yang demikian besar yang ada pada semua yang diibadahi selain Allah tadi. Wa annaha faqidatun lil kamali, bahasanya semua sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kesempurnaan. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, karena semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kelemahan ya sesembahan-sembahan yang selain Allah adalah sisi butuhnya mereka kepada Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang butuh kemudian pantas untuk disembah-sembah? Wa rubbama kanat faqidatan aidan lil aqwali wal af'ali, dan terkadang keberadaan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, tidak pula berbuat. Ini di antara sekian banyak kelemahan tersebut. Apa artinya sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak pula mampu berbuat apa-apa untuk kemudian disembah-sembah? Wa annaha la takhluqu wa la tarzuqu bi'tirafi 'abidiha, dan bahwasanya semua yang disembah-sembah selain Allah itu tidak mampu mencipta, tidak pula memberikan rizki. Di mana hal yang demikian adalah diakui oleh para penyembahnya, mereka yang menyembah Isa. Mereka tidak meyakini bahwa Isa alaihissalam mampu mencipta, atau lebih daripada itu mencipta alam semesta. Mereka tidak punya keyakinan seperti itu. Demikian pula para penyembah yang lainnya. Bahkan ya, kenyataan yang ada pada patung-patung yang mereka sembah, mereka sendiri yang membuat patung-patung tersebut. وليس لها ملك ولا شركة في الملك وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه. Demikian pula sesembahan-sesembahan itu tidak memiliki kekuasaan tersendiri, tidak pula persekutuan dalam kekuasaannya, tidak pula pada posisi mudhaharatun lillah, mu'awanatun, yakni membantu dalam satu sisi dari sekian sisi-sisi yang terkait dengan pengurusan alam ini. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di sini di antara sisi-sisi kelemahan sesembahan yang selain Allah, bahwa secara kepemilikan tersendiri yang selain Allah tidak punya. Karena hakikat yang ada semuanya milik Allah. Jika kepemilikan tersendiri tidak punya, maka kepemilikan berikutnya, yakni kepemilikan bersama ini pun dinafikan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam penguasaan terhadap semesta alam ini, tidak ada yang bersekutu dengannya, semua milik Allah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun dalam mengatur urusan alam ini. Semua yang disembah-sembah oleh makhluk ini yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki peran sedikit pun di dalam pengaturan alam semesta ini. Walaisallahu muhtajan ilaiha. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan kepada adanya muzahir, adanya muawin dalam seluruh urusannya. Wala ila ghairiha, tidak pula kepada selainnya. Bal huwal ghaniyul hamid, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dari sisi ini menunjukkan bahwa semua yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah lemah, tidak bisa untuk memberikan manfaat secara mandiri, tidak pula menolak kemudaratan dari para penyembahnya. Bahkan sesembahan-sesembahan itu pun tidak bisa untuk memberikan manfaat ataupun menolak mudarat untuk diri-diri mereka sendiri. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-20, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Dan sesembahan-sembahan yang mereka berdoa kepada sembahan-sembahan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, la yakhluquna syai'an, sesembahan-sesembahan itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka itu dalam keadaan makhluk, dalam keadaan diciptakan. Semuanya yang selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk dan tidak memiliki kemampuan untuk mencipta. Jadi penciptaan yang hakiki mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Wala yamlikuna lahum naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Sesembahan-sembahan itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, demikian pula mendatangkan mudarat yang dengannya pantas untuk ditakuti. Tidak pula memiliki kemampuan untuk bisa mematikan maupun memberikan kehidupan. Tidak pula mampu untuk mengumpulkan para penyembahnya. Wala yang surunahum, mereka tidak bisa menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yang surun, bahkan mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada diri-diri mereka sendiri. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan siapakah orang yang lebih sesat? Artinya tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan seseorang yang berdoa kepada selain Allah. Di mana yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan bisa mengijabahi doanya walaupun sampai hari kiamat dia berdoa. Wa hum an du'aihim ghafilun. Di mana mereka sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Para penghuni kubur tidak mengetahui doa atau bahkan adanya orang-orang yang berdoa kepada mereka, apalagi untuk bisa memberikan ijabah kepada mereka. Patung-patung, ya, demikian pula pohon-pohon yang dikeramatkan, mereka semua tidak mengetahui doa orang-orang yang berdoa kepada mereka, maka bagaimana mungkin akan bisa mengijabahi doa mereka. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah, kanu lahum a'da'a, maka yang mereka sembah-sembah tersebut justru menjadi musuh bagi mereka para penyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan yang disembah-sembah itu akan mengingkari, yakni apa yang dilakukan oleh para penyembahnya terhadap mereka dari peribadatan mereka. Ini kenyataan yang akan terjadi, yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang nasib orang-orang yang mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan yang mereka harapkan akan bisa menolong mereka di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala justru menjadi musuh bagi mereka. Kemudian dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah wa in yaslubhumu dhubabu shay'a la yastankizuhu min da'ufa at-talibu wal matlub. Sesungguhnya sesembahan-sembahan yang kalian berdoa kepada mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala itu, la yakhluqu dhubaba, sama sekali mereka tidak akan mampu walaupun hanya sekedar mencipta adzubab, yakni seekor lalat. Walau ijtama'u lahu, walaupun seandainya sesembahan-sesembahan yang selain Allah itu bersatu padu, berkumpul untuk bisa menciptakan seekor lalat, menunjukkan bagaimana lemahnya mereka untuk bisa menciptakan satu makhluk yang lemah saja mereka tidak mampu walaupun bersatu padu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa iyaslubhumu dhubabu syai'a la yastankizuhu minhu. Seandainya seekor lalat itu mengambil sesuatu yang ada pada mereka, la yastankizuhu minhu, maka sesembahan-sesembahan itu tidak akan mampu menyelamatkan sesuatu yang diambil oleh lalat tadi. Da'ufa at-talibu wal matlub. Ini menunjukkan bagaimana lemahnya at-talib, yakni sesembahan-sesembahan yang selain Allah itu, wal matlub, demikian pula lemahnya al-matlub, yakni lalat itu sendiri. Ini di antara gambarannya Allah Subhanahu wa taala berikan tentang bagaimana keadaan sesembahan yang disembah oleh manusia yang selain Allah, yang semuanya adalah makhluk dan semuanya lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf berfirman, innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya sesembahan-sembahan yang kalian berdoa kepada mereka yang selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, ibadun amsalukum, yang kalian mintai itu adalah hamba-hamba sebagaimana kalian, sama-sama makhluk. Fad'uhum, silakan kalian berdoa kepada mereka. Falyastajibu lakum, silakan ya, jika memang mereka mampu untuk mengijabahi doa kalian, in kuntum shadiqin, ya, jika kalian memang benar. Ini at-tahaddi minallah, ini tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya semua yang diibadahi, yang dimintai oleh manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan bisa mengijabahi doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Alahum arjulun yamshuna biha, am lahum aydi yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adhanun yasma'una biha. Apakah mereka yang kalian sembah itu memiliki kaki yang dengannya mereka berjalan dengan kaki-kaki itu untuk menolong kalian? Apakah mereka memiliki tangan yang dengannya berbuat untuk memberikan perlindungan kepada kalian? Apakah mereka memiliki mata yang dengan mata itu melihat untuk memberikan petunjuk kepada kalian apa yang maslahat, menjadi maslahat bagi kalian? Am lahum adhanu yasma'una biha, apakah mereka memiliki pendengaran-pendengaran yang mampu mendengar sesuatu yang kalian tidak mampu mendengarnya sehingga mereka memberikan petunjuk kepada kalian? Jika kita perhatikan apa yang disembah dari patung-patung yang disembah oleh manusia, ya, meskipun yang dibuatkan mata, dibuatkan tangan, dibuatkan kaki, dibuatkan telinga, pada patung-patung itu semua itu tidak memiliki fungsi apapun. Lemah, karena mereka sendiri, ya, yang membuatnya, orang-orang penyembahnya itu yang membuatnya. Ini juga menunjukkan bagaimana rusaknya akal mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Kudid'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Katakan wahai Nabi kepada mereka, Ud'u syuraka'akum, berdoalah kalian kepada sekutu-sekutu kalian yang kalian ibadahi selain Allah tadi. Thumma kidun, kemudian lakukan, yakni upaya tipu daya yang kalian bisa lakukan. Fala tunzirun, dan jangan kalian tunda-tunda. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus juga berfirman, Afaman yahdi ilal haqqi ahakku ayyuttaba amman la yahiddi illa ayyuhda. Apakah zat yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, ini bukankah dia Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, ahakku ayyuttaba, lebih berhak untuk diikuti, ditaati. Amman la yahiddi illa ayyuhda, ataukah sesuatu yang la yahiddi, yani la yahtadi, tidak di atas petunjuk, tidak di atas jalan yang terbimbing, illa ayyuhda, kecuali jika diberi petunjuk, yani keadaan makhluk-makhluk ini semuanya. Kalau bukan karena bimbingan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka dalam keadaan tersesat. Apakah pantas sesuatu yang seandainya pun di jalan yang lurus itu kecuali diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang demikian keadaannya pantas untuk dijadikan sebagai tandingan sesembahan bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi, yang dia memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya? Kemudian berikutnya dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil 'ankabuti ittakhadhat baita wa in awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun." Permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, sebagai sesembahan-sesembahan yang mereka agungkan. Kamatsalil 'ankabut ittakhadhat baita. Permisalan mereka bagaikan permisalan laba-laba yang dia membuat rumahnya. Kemudian Allah nyatakan, wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwa segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kesyirikan itu adalah perkara yang sangat lemah, tidak memiliki hujjah apapun yang membenarkan perbuatannya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ila ghairi dzalik min as-sifatin naqisati allati wasafa Allahu biha kullama 'ubida min duni. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang sifat-sifat yang naqisah, yang kurang, yang cacat, yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada semua yang diibadahi selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala, wahiya ma'lumatun, di mana hal-hal yang merupakan kekurangan itu sesuatu yang diketahui, hatta 'indal 'abidin laha, sampai pun di sisi para penyembahnya itu sendiri. Ya. Kalau kita katakan, bukankah patung itu tidak mendengar, ya, tidak melihat, tidak mampu berbuat apa, mereka tidak akan bisa mengingkari itu. Walakinnahum, akan tapi keadaan mereka, yaz'umuna za'mal batila, mereka memiliki keyakinan atau sangkaan yang batil, annahum yuriduna an tashfa'a lahum aw tuqarribahum ilaihi zulfa. Mereka meyakini sesembahan-sembahan mereka tidak bisa untuk berbuat, memberikan rizki ataupun yang lainnya. Hanya saja mereka menginginkan dari sesembahan-sembahan mereka itu agar memberikan syafaat kepada mereka ataupun mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, atau dengan bahasa sebagian mereka, ini sebagai upaya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadzal qasdul khabith, dan tujuan yang sangat jelek ini, yakni menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah dengan harapan bahwa perantara tadi mendekatkan dan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah a'zamu mub'idin lahum 'anillah, justru sebesar-besar perkara yang semakin menjauhkan mereka, para penyembahnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menginginkan kedekatan namun dengan cara yang batil, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yataqarrabu ilaihi illa bima yuhibbu. Karena sungguhnya tidaklah upaya taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menjadikan seorang hamba dekat di sisi Allah, tidaklah kecuali dengan apa yang Allah cintai. Wa la yatawassalu ilaihi illa bil imani wat tauhidil khalis. Dan tidaklah perkara yang akan bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keimanan dan tauhid yang murni. Wal a'malil khalisati liwajhih, dan demikian pula dengan amalan yang betul-betul murni tujuannya semata untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِالشِّرْكِ لَمْ يَزْدَدْ مِنْهُ إِلَّا بُعْدًا. Dan siapa saja yang berupaya untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, lam yazdad minhu illa bu'da, maka tidaklah bertambah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh. Ini semakin dia berbuat syirik, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika qata'a as-silata bainahu wa baina rabbih. Sehingga dengan kesyirikan yang dia perbuat tersebut, justru dia telah memutus silah, yakni penghubung antara dia dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Fastahaqqal khuluda finnar wa harramallahu alaihi aljannah. Sehingga dengan itu pantaslah untuk dia kekal menghuni neraka, dan Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia untuk mendapatkan jannah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.